الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله yang sering kita dengar juga di masa-masa ini, walaupun masih terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antar mereka, antar kelompok-kelompok Khawarij, adalah adanya seruan perang global meliputi seluruh tempat di seluruh penjuru dunia. Perang global menghadapi orang-orang kafir di seluruh pelosok bumi. Seruan ini sering didengungkan oleh tokoh-tokoh Khawarij, termasuk Salman Usama bin Laden dan salah satu wakilnya Ayman al-Zawahiri, yang sering muncul di media-media massa dengan statement-statementnya di mana mereka menyerukan seruan tersebut, yang kemudian seruan ini juga ditaklidi, diikuti secara taklid oleh mukallid besarnya, yaitu Imam Samudra CS. Kalau di Indonesia, di negeri-negeri lain juga ada macam-macam Imam Samudra ini. Nah, yang menyerukan seruan perang global tersebut. Apa perang global tersebut? Maknanya adalah memerangi orang-orang kafir dimanapun mereka ada, kapanpun waktunya. Ini makna seruan perang global. Apa ada dalilnya mereka? Ya, mereka memakai beberapa dalil Al-Quran dan beberapa dalil As-Sunnah. Dan kita tahu bahwa kebiasaan Ahlul Batil sangat berbeda dengan Ahli Sunnah. Ahlul Batil, kita lihat di sana ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, yang masing-masing mereka punya kebiasaan mencuplik ayat-ayat tertentu yang satu tipe, satu makna, kemudian itu yang dijadikan slogan pergerakannya. Ada yang inginnya cuma dakwah saja, pakai slogan ayat-ayat dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan sebagian yang inginnya hanya perang, ya, yang dinukilkan dan disebut-sebut adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang isinya perang. Yang mau mengingkari ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat, atau mengingkari sifat-sifat Allah, menyebutkan ayat-ayat yang bermakna global. Lam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak ada tandingan, tidak ada yang menyamai Allah. Sehingga penetapan sifat menurut mereka adalah upaya tasybih, penyerupaan Al-Khaliq dengan makhluk. Kenapa Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'? Kalau Anda menyatakan bahwa Allah memiliki sifat al-ainain, kedua mata atau kedua tangan, berarti Anda telah menyamakan Khaliq dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki sifat tersebut. Nah, dan seterusnya. Sehingga ayat-ayat yang mereka pakai, laisa kamitslihi syai'un, hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu adanya tandingan bagi Allah? persamaan? Tidak ada tentunya. Mereka lupa tentang ayat-ayat isbat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak dibaca sesudahnya, wa huwa sami'ul basir. Nah, dan yang lainnya dari ayat-ayat isbat atau ahadis yang tuthbit, yang mengisbatkan, menetapkan adanya sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ahlus sunnah kebiasaannya adalah mengambil dan mengumpulkan dalil-dalil ini secara menyeluruh. Yang ini dipadukan dengan ini, yang umum dibatasi dengan dalil yang khusus, yang mutlak dibatasi dengan hadis yang dalil yang muqayyad, yang mansukh dinyatakan itu mansukh dengan sebuah nasikh, dan seterusnya. Ini ahlus sunnah. Tidak mau berdalil dengan dalil yang bersifat umum pada kasus yang bersifat khusus, enggak mau ahlus sunnah. Menempatkan dalil yang sifatnya mutlak dalam permasalahan yang muqayyad, yang terbatas. Ini bukan manhaj ahlus sunnah. Tetapi ahlul batil menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum pada kasus-kasus yang sifatnya khusus. Kadang dalil yang sifatnya mutlak dipakai untuk suatu permasalahan yang muqayyad. Nah, dan seterusnya, ini kebiasaan ahlul batin. Maka ahli sunnah bukan seperti itu. Tentang perang global terhadap kaum musyrikin, mereka juga begitu, memakai dalil-dalil Al-Quran. Di antaranya Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum waqtuluhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Perangilah orang-orang kafir, bunuh orang-orang kafir itu, kata Allah, di mana saja kalian mendapati mereka, kepung mereka, intai mereka di tempat-tempat pengintaian, tangkap mereka. Nah, ini ayat yang dijadikan sebagai salah satu dalil oleh mereka untuk mengumumkan perang global. Oh, ini kan ayat Al-Quran. Dia bacakan dalam mimbar-mimbar, dalam tulisannya. Allah sudah tegas menyatakan, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangi orang-orang musyrikin di mana saja kalian menemui mereka. Mau di Amerika ya, di Amerika. Mau di Saudi ya, di Saudi. Mau di Indonesia ya, di Indonesia. Pokoknya kapan kamu lihat, bunuh. Hah? Berani ngingkarin ayat ini? Siapa yang berani mengingkari? Yang mengingkari satu ayat Al-Quran maka dia kafir. Tidak termasuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Gugur salah satu rukun iman dari dia. Apalagi diancam begini, waduh, tambah ngeri kan. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, bagaimana ahli sunnah menempatkan ayat-ayat yang seperti ini? Siapa yang berhak menjawab? Siapa yang berhak merinci? Nah, di antara mereka yang menyerukan itu adalah Usamah bin Laden. Di dalam beberapa ceramahnya, saya akan bacakan beberapa ucapan dia, yang kemudian ucapan ini dinukil ya, dan disebarkan oleh beberapa pengikut mereka di banyak negeri. Usamah bin Laden dalam sebuah kasetnya yang berjudul Istaiddu lil Jihad, siap-siaplah kalian untuk berjihad. Ini judulnya. Dia menyatakan, liyataqaddama kullum ri'im minhum liqatli ha'ula'il yahudi wal amrikan fa inna qatlahum min aujabil wajibat wa min a'zamil qurubat. Hendaknya masing-masing pribadi dari kalian ini menyiapkan diri untuk memerangi atau membunuh kaum Yahudi tersebut dan orang-orang Amerika. Karena sesungguhnya membunuh mereka itu adalah tergolong kewajiban-kewajiban yang terwajib dan tergolong taqarrub yang terbesar. Fala tushawiru ahadan fi qatli al-amrikan. Imdi ala barakatillah وتذكر موعدك عند الله سبحانه وتعالى وصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. Kata dia, sudahlah, enggak perlu lagi bermusyawarah, enggak perlu berdiskusi lagi untuk membunuh seorang yang berkebangsaan Amerika. Enggak perlu sudah rundingan lagi. Ada istilah katanya orang Hadramut, man syawar ma gatal. Kalau pakai musyawarah lagi akhirnya enggak jadi bunuh. Sudah bawa pedangnya, sudah diasah, siap musyawarah gimana kira-kira? Menurut inti, waduh enggak jadi. Sudah, enggak usah banyak bicara, berangkat. Gitu. Ini maksudnya kata Usama. Fala tusyawiru ahadan fi qatril imrikan. Enggak perlu musyawarah dengan satu orang pun, dengan siapapun untuk membunuh seorang Amerika. Andi ala barakatillah, sudah berangkat saja di bawah naungan barokah dari Allah. Dan ingat janji Allah untukmu dan bahwasanya engkau akan dibersamakan dengan sebaik-baik nabi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Jadi jangan heran kalau divisi-divisi yang tersebar itu ya, sebelum melakukan pengeboman kemudian wasiat, kemudian memberi nasihat, mengajak orang lain untuk berbuat seperti apa yang dia lakukan, karena memang inilah sumbernya. Nah, ya. Jadi memberantas para teroris itu bukan hanya menangkap para pelaku-pelaku di lapangan saja, tetapi upaya menumpas kaum teroris itu harus bersifat menyeluruh, menyentuh akar-akarnya. Siapa akar-akarnya? Akar-akarnya yang paling akar ya, adalah Sayyid Qutb dan buku-bukunya, Abdullah Azzam dan buku-bukunya, Hasanul Banna dan buku-bukunya, Sa'id Hawa dan yang semisal dengan mereka, Abul A'la Al-Maududi, Fathi Yakan, Salman Al-Audah berikutnya, Safar Al-Hawali. Nah, kemudian si Jahil, sang sarjana ekonomi dan manajemen, Usama bin Laden. Nah, ini yang kemudian menjadi corongnya. Yang dimatikan tuh jangan cuma corongnya saja. Ya. Yang dimatikan tuh harus dari sumbernya. Nah. Harus dari sumbernya. Lah kalau cuma corong yang dimatikan, sekarang Anda bicara bisa didengar di radio kan? Iya. Bisa nanti rekamannya disebarkan. Ini matikan ya, Ki. Cok. Selesai. Tangkap ustaznya. Nah. Gitu caranya. Jadi sumber-sumber ini, buku-buku yang tadi Anda sebutkan itu dari tokoh-tokoh khawarij, harus dibersihkan dari bumi ini. Harus dibersihkan. Kalau enggak, masih akan terus bermunculan. Nah. Mati Dr. Azhari, akan muncul Profesor Azhari yang lebih besar nanti. Dengan jumlah yang banyak. Hakana. Jadi, ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, dengan tegas Usama bin Laden mengumumkan perang global ini. Di mana saja Amerika, ada orang Amerika di Balikpapan sini, ya, sikat. Nah, enggak usah musyawarah. Masih musyawarah kelamaan. Nah, ketemu lagi di pasar, ya, di Tunjungan, wala di barakallahu pasar Turi Surabaya atau di Tanah Abang. Hah, sikat Amerika, Inggris juga sikat bunuh. Nah, ini perang global yang diserukan oleh Usama bin Laden. Kemudian dia menyatakan dalam ceramah dia kepada orang-orang di negeri Irak pada tahun 1423 Hijriah. Ini baru saja 3 tahun yang lalu. Nah, Kata dia, wa'lamu anna istihdafal amrikin wal yahud bil qatl fi tulil ardi wa'ardiha min a'zamil wajibat wa afdalil qurbati ila Allah. Ketahuilah, kata Usama bin Laden, luar biasa, apalagi pakai imamah. Imamahnya mahal loh, kalau yang anak pakai murahan ini. Nah, dia anak orang kelas besar di Saudi. Nah, anak orang kaya. Nah, luar biasa. Jadi dengan jenggotnya lebih lebat lagi dari anak, sehingga banyak orang tertarik untuk menaruh posternya di jok-jok sepeda motor, di bak-bak truk pasir, ya, di kaos-kaos oblong. Nah, yang lebih lucu, kalau ada yang pakai kaos, gambar di belakangnya siapa? Usama bin Laden, sholat di sebelahnya ada orang pakai kaos warna merah, gambarnya sapi. Astagfirullah. Nah, musibah ini. Nah, ya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dia menyatakan bahwa ketahuilah bahwa upaya untuk menyerang atau menyikat orang-orang Amerika dan kaum Yahudi dengan membunuh mereka di seluruh penjuru bumi ini, nah, merupakan kewajiban terbesar dan taqarrub yang paling utama di seluruh muka bumi. Ana lanjutkan pernyataan yang berikutnya sebelum saya sebutkan beberapa pernyataan yang lainnya. Qala fal jihadul yauma muta'ayyinun 'alal ummati bi usariha wa hiya waqi'atun fil ismi illa an tukhrija min abna'iha wa amwaliha wa taqatiha ma yakfi liqiyamil jihad alladhi yadfa'u ba'sal kuffar an jami'il muslimina fi Falastin wa ghairiha. Ketahuilah bahwasanya jihad pada hari ini adalah suatu kewajiban fardu ain, jelas kewajibannya kepada umat ini secara menyeluruh tanpa kecuali. Ini hukum loh, ini fatwa loh. Nah, ya, ini fatwa. Nah, bahwa jihad sekarang menjadi wajib kepada umat secara menyeluruh, nggak ada kecuali, tidak ada yang terkecuali. Bahkan dia tegaskan, wahiya waqi'atun fil ithm, maka umat ini akan jatuh ke dalam dosa, umat loh, ke dalam dosa sampai umat ini mau untuk mengeluarkan, mengirim anak-anaknya, putra-putranya, serta menginfakkan harta-hartanya dan seluruh kekuatan, kemampuan yang dimilikinya untuk tegaknya jihad. Harus. Kalau enggak, dosa. Fatwa. Luar biasa ini. Ikhwani fiddina azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada sekian pembahasan yang harus dibahas. Di antara pembahasan yang perlu dibahas adalah, apakah memang begitu pengertian ayat-ayat yang memerintahkan atau di situ mengandung makna perang global? Nah, bagaimana penerapannya? Kapan diterapkan ayat-ayat itu? Kemudian siapa yang berhak menentukan kapan terjadinya perang global itu? Siapa? Nah, ini harus dipertegas. Tidak boleh semua orang. Harus ditentukan siapa yang berhak untuk menjawab hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu minal asagir. Ketahuilah bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diambilnya ilmu dari orang-orang kecil, maksudnya orang-orang jahil. Ini tanda kiamat sudah. Sudah dekat kiamat. Kalau sudah orang-orang jahil diposisikan sebagai referensi umat. Didengar fatwanya. Disebarkan statement-statementnya. Dijadikan rujukan. Tanda dari dekatnya yaumul qiyamah. Hadis ini dari seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Umayyah Al-Jumahi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkara yang sangat mengerikan ketika para juhala sudah berbicara. Tanda dekatnya hari kiamat. Tanda hancurnya umat ini. Bahwa umat ini akan hancur. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjelaskan tentang makna hadis, la ya'ti zamanun walladhi illa walladhi ba'dahu syarrun min alladhi qabla. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang baru itu adalah yang kondisinya lebih parah dari zaman yang sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau menyatakan, la ya'ti 'alaikum yaumun, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, suatu hari kecuali hari tersebut lebih jelek dari yang sebelumnya sampai datangnya hari kiamat. Kata Ibnu Mas'ud, lastu a'ni rakha'an minal 'aisyi yusibu wala malan yufidu. Bukan yang aku maksudkan dengan kalimat ini adalah bahwasanya kondisi yang sebelumnya itu lebih baik dari sisi ekonominya, dari sisi ketenangan hidup. Bukan ini yang saya maksud. Walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqallu 'ilman min al-yawmi alladhi madha qablahu. Tetapi yang saya maksud adalah tidaklah datang suatu hari kepada kalian kecuali hari yang baru datang ini lebih sedikit kapasitas, kuantitas dan kualitas ilmu yang ada pada hari itu dibandingkan hari yang sebelumnya atau masa yang sebelumnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan ilmu. Bukan kondisi pemerintahnya. Kita tahu dalam sejarah tertulis. Kalau seandainya yang dimaksud adalah kondisi pemerintah yang sekarang lebih jelek dari yang sebelumnya. Dan yang akan datang pasti akan jelek dari sekarang. Ketahui bahwa masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu muncul setelah masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Pada masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, luar biasa musibah yang menimpa umat. Kejahatan, kezaliman dari penguasa waktu itu. Ternyata masa Umar bin Abdul Aziz jauh lebih baik dari semua sisinya. Tetapi dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, dan ini yang ditegaskan pula oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa bukan dalam urusan keduniaan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah, kata Ibnu Mas'ud, bahwa kapasitas ilmu pada masa yang akan datang ini lebih parah dari yang sebelumnya. Kemudian beliau menyatakan, فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَا إِسْتَوَى النَّاسِ. Kalau sudah ulama itu mulai pergi, berguguran, mati satu persatu, maka kondisi umat ini menjadi sama. Gak ketahuan mana yang ulama, mana yang bukan. Kalau sudah seperti ini, kata Ibnu Mas'ud, فَإِنْدَ ذَلِكَ يَهْلِكُونَ. Maka dalam kondisi seperti itulah umat akan binasa. Naam. Ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum. Dinyatakan oleh Al-Imam At-Turtusi rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Fasawi di dalam kitab Al-Ma'rifah wa At-Tarikh, dan disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau menyatakan Al-Imam At-Turtusi, salah satu ulama ahli sunnah, fatadabbaru hadzal hadis, pelajarilah dan renungilah hadis ini. Hadis apa? Hadis yang tadi disebutkan barakallahu fikum, hadis Anas bin Malik, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minal ladzi qablah. Kata beliau, fa innahu yadullu ala annahu la yu'tan nasu qab min qibali ulama'ihim wa innama yu'tauna min qibali annahu idza mata ulama'uhum afta man laysa bi'alim fa yu'tan nasu min qibali. Bahwasanya tidaklah musibah yang menimpa umat Islam ini datangnya dari para ulama, bukan. Bukanlah musibah yang datang kepada umat ini disebabkan karena ulama'nya. Tetapi musibah itu datang menemui umat Islam ini ketika telah meninggal dunia para ulama. Maka di saat itu mulailah berfatwa orang-orang yang bukan sebagai ulama. Para orator, provokator, para juhala, para ruwaibidah mulai berbicara. Maka di saat seperti inilah umat ini hancur. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Suatu hari Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan ketika melihat salah satu syekhnya, salah satu guru daripada Imam Malik, yaitu Rabi'ah. Ya, Rabi'ah menangis. Ketika Imam Malik melihat beliau menangis seperti itu, dengan tangisan yang serius, dikatakan kepada beliau, "Amusibatun nazalat bika?" Apa ada musibah yang menimpa engkau wahai syekh? Syekh menjawab, faqala la, enggak ada musibah yang menimpa diriku, enggak ada. Walakin istuftiya man la ilma indahu wa dhahara fil Islam amrun azim. Sesungguhnya telah dimintai fatwa orang-orang yang tidak punya ilmu pada hakikatnya, sehingga dengan sebab itu muncul musibah-musibah besar dalam Islam ini. Ketika seorang alim sudah diposisikan sebagai mufti. Lah, Usama bin Laden ini luar biasa promosi kaum khawarij di masa ini. Untuk menampilkan dan memposisikan Usama sebagai mufti nas, muftil muslimin fil alam. Sampai-sampai diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia, ada buku nasihat atau wasiat Asy-Syaikhul Mujahid Usama bin Laden. Coba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dijual di pasar bebas yang banyak dibaca oleh kaum muslimin. Coba saja judulnya, diposisikan dia sebagai ulama mujahid. Kenapa diberi embel-embel mujahid? Ya itu tadi. Yang pantas untuk jadi rujukan siapa? Ulama mujahid, bukan ulama qa'idun. Ulama haroki, bukan ulama waroki. Nah, Usama ini ulama haroki dan surbani. Tahu surbani? Karena pakai sorban. Nah, barakallahu fikum. La ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini pertanda musibah menimpa umat. Ketika al-asagir, orang-orang jahil, diposisikan sebagai ulama. Lah di Indonesia baru-baru ini tanggal 4 Desember yang lalu, para ar-ruwaibidah ya, berkumpul. Para ar-ruwaibidah mengadakan majlis. Nah, ini yang barakallahu fikum dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada umat ini tahun-tahun masa-masa yang penuh tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dipercaya, sementara orang yang jujur dicap, dilabeli sebagai pendusta. Yukhawanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dianggap sebagai pengemban amanah, dan sebaliknya. Orang yang mengemban amanah dituduh sebagai pengkhianat. Nah, wayantuku fihi aw fiha ar-ruwaibidah, dan para ruwaibidah mulai angkat bicara. Man hum ya Rasulullah? Qala ar-rajulut tafih, dalam riwayat lain ar-rajulus safih, yatakallamu fi amril amma. Ruwaibidah itu adalah orang-orang yang dungu, tahu dungu. Baca dia Al-Qur'an, baca dia hadis, tapi dungu, tidak bisa menempatkan ayat dan tidak bisa menempatkan hadis. Namanya dungu. Fasih dia membaca Al-Qur'an, luar biasa. Kalah kita dengan kefasihan mereka di dalam membaca Al-Qur'an. Karena Rasulullah sudah menyebutkan tentang sifat Al-Khawarij. Ketika Dzul Khuwaisirah mulai berpaling pergi ke sana, Rasulullah menyatakan inna min dzi hadza aw fi aqbi hadza ashaban yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya di belakang hari dari balik Dzul Khuwaisirah ini nanti, di belakang hari nanti akan muncul para pengikutnya yang mereka itu ahli membaca Al-Qur'an, tapi sayang la yujawizu hanajirahum. Bacaan Al-Qur'an itu enggak mampu melewati kerongkongan mereka untuk sampai ke kalbunya. Yang kalbu itu adalah alat untuk memahami. Memahami ad-din, memahami an-nas. Baca tetapi enggak bisa lewat. Akhirnya enggak faham. Karena memang dungu. Ah, ini ar-ruwaibidah. Pada tanggal 4 Desember yang lalu, ini saya simpan. Ini kecanggihan apa? Teknologi, jadi cepat ya. Pada tanggal 4 Desember yang lalu di Jakarta berkumpul para ruwaibidah. Nah, dalam sebuah acara yang membicarakan tentang hukum atau terorisme serta bom syahid dalam pandangan Islam. Nah, dihadiri oleh tokoh-tokoh Khawarij campur aduk. Nah, baik Khawarij yang senangnya itu bom mengebom, ataupun Khawarij yang senangnya memprovokasi rakyat dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, mengkritik penguasa. Kumpul di sana. Di antara mereka ada yang namanya Abu Jibril. Ya. Ini salah satu tokoh Khawarij di masa ini. Di antara mereka ada dari tokoh Hizbut Tahrir, Khawarij Qa'diyah. Nah, yang insya Allah akan ada pembahasan khusus dengan tentang mereka. Nah, juga sebagai salah satu hadirin, di mana juga di sana hadir orang yang namanya Fauzan Ansori, salah satu tokoh Khawarij juga masa kini, yang masing-masing berkomentar. Nah, mengeluarkan fatwa atau statementnya, saran, termasuk enggak kalah juga hadir di situ TPM, tim pengacara muslim, yang tahunya cuma pasal 23 junto ya. Begitu. Ikut bicara. Ini ruwaibidah. Ruwaibidah. Baca Quran enggak bisa kalau yang ini ruwaibidah. Khawarij masa gini ini memang muskilah. Baca Quran aja enggak bisa sebagiannya. Nah. Jadi ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, enggak kalah menariknya hadir pula di majelis itu. Ini diacarakan, diadakan pada tanggal 4 Desember. Diundang di majelis tersebut, diundang pula pendeta. Nathan Setia Budi, pimpinan majalah Suara Kristiani dan direktur Nathan Center. Masya Allah. Kapan waktu yang lalu ada acara refleksi satu hati, ya, yang dihadiri oleh tokoh Islam, tokoh Hindu, tokoh Nasoro, tokoh Kristen. Nah, tokoh Islamnya dihadiri oleh Jamarto. Tahu Jamarto? Ja'far Umar Thalib. Nah, Masya Allah, refleksi satu hati. Nah, ya ikhwan, ini Islam, ini din. Nah, coba ketika para ruwai bidah mulai angkat bicara, berkomentar. Yang dinyatakan oleh Rasulullah, wa yantiqu fiha arwai bidah. Dan ikut berbicara pada masa itu, di masa yang penuh tipu daya dan pemutarbalikan fakta. Para ruwai bidah, siapa ruwai bidah? Orang yang dungu, sok mau berbicara tentang urusan umat. Nah, para ruwai bidah itu ada yang menyatakan, ah, itu yang dilakukan oleh para pengebom-pengebom itu kemarin salah sasaran. Mestinya jangan di Indonesia. Di luar Indonesia. Harus di daerah konflik. Harus di daerah konflik. Penerapan pengeboman itu. Nah, di mana daerah konfliknya? Siapa yang berhak menentukan mana daerah konflik dan mana yang bukan? Ini kan pembahasan ilmiah. Gak boleh orang yang demen, yang ribut-ribut dan berbau kematian ikut bicara. Kayak model Usama bin Laden, Aiman Az-Zawahiri, atau pemain sirkus cili Indonesia Imam Samudra. Iya, kalau demen ribut-ribut, ya akhi duduk di pinggir jalan jadi preman. Jangan jadi mujahid. Jihad itu amalan mulia. Tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang demen ribut-ribut. Karena jihad di dalam Islam pun didasari dengan rahmah. Jihadnya pun didasari dengan rahmah. Didasari dan dilingkupi oleh rahmah jihad itu. Salah satu aturannya adalah tidak boleh membunuh wanita. Salah satu aturannya tidak boleh memukul wajah. Jihad lah ini. Kecuali memang terpaksa tidak bisa dihindari. Tetapi diperintah oleh Rasulullah berupaya untuk memukul wajah, menebas wajah dan yang semisal. Ini salah satu aturannya dari sekian aturan. Orang-orang tua tidak boleh menghancurkan beberapa aset-aset hasil bumi dan yang lainnya. Ada aturan mainnya. Bukan kilang minyak diserang. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu Aiman Az-Zawahiri mengumumkan bahwa sasaran berikutnya adalah kilang-kilang minyak negara-negara Arab yang menjadi sekutu Amerika katanya. Subhanallah. Wa idza tawalla fil ardi sa'a liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Ini mereka dan insyaallah akan dibahas pada waktunya nanti. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah siapa yang berhak menentukan perang global tadi. Nah, kalau ada yang menyatakan bahwa pengeboman seperti itu harus dilakukan di daerah konflik, siapa yang harus menentukan daerah konflik dan mana yang bukan? Kemudian fatwa yang menyatakan bahwa telah wajib kepada umat ini secara menyeluruh untuk berjihad, kalau tidak mereka telah jatuh di dalam dosa. Siapa yang berhak menyatakan itu? Ketika para ruwai bidah berbicara, maka hancurlah. Kemudian kita kembali kepada beberapa ayat Al-Quran yang secara zahir menyerukan perang global. Kita ingin membaca beberapa keterangan beberapa ulama di dalam permasalahan ini. Di antaranya adalah pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di mana pernyataan ini kemudian disimpulkan dan sekaligus dirinci oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani yang pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, tetapi perlu untuk diingatkan. Kata beliau, bal wa qitalul kuffari inda istid'afil muslimina laysa bijihad. Ketahuilah bahwa memerangi orang-orang kafir dalam keadaan kondisi umat Islam lemah, maka itu bukan bagian daripada jihad. Masa lemah? Ya, lemah selemah-lemahnya. Sebelum kita berbicara tentang kelemahan iman, kelemahan akidah, kelemahan ibadah yang berada di tengah-tengah muslimin, kita ingin melihat dari kelemahan fisik. Terkhusus mereka yang sok mau membagi-bagi tadi yang saya sebut dengan daerah konflik dan non-konflik. Ambil contoh. Katakan bahwa daerah konfliknya itu sisan, wis ya, sisan sekalian. Nggak usah nanggung-nanggung. Amerika Serikat. Itu daerah konflik apa bukan? Menurut mereka daerah konflik. Ketika mereka dengan bangga dengan penyerangan terhadap gedung WTC, ya, di mana itu, di New York, iya, betul, pokoknya di Amerika, yang jelas bukan di Balikpapan. Nah, di Amerika Serikat bangga Usama bin Laden memuji para pelakunya. Nah, dipuji setinggi langit, nggak kalah juga Jamarto ikut memuji. Sebuah operasi yang dilakukan oleh para pemuda yang pemberani. Operasi yang penuh kepahlawanan. Masya Allah. Walaupun katanya sasarannya keliru. Tapi dipuji, Masya Allah. Luar biasa. Lah, ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum. Coba kita lihat sekarang. Ketika dihancurkan gedung WTC. Ya, dengan bangga ribuan orang kafir mati di sana, ternyata sebagai akibatnya adalah calon satu-satunya sebagai daulah Islamiyah yang dinyatakan oleh mereka sebagai batu pertama khilafah, yaitu Afghanistan. Gedung WTC hancur, mungkin 6.000 wala 10.000 yang mati. Afghanistan diserang, dibombardir, puluhan ribu orang mati, bahkan ratusan ribu orang mati dari umat Islam, pria, wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, ya, dan negara itu hancur. Bibit atau batu pertama dan satu-satunya bagi daulah atau khilafah Islamiyah, yang kata mereka sini, kata mereka hancur. Tanpa mampu melakukan pembelaan. Yang mampu dilakukan oleh Usama adalah lari. Dari satu gua ke gua ini. Ke satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya. Sekali-kali muncul kayak hantu di televisi Jazirah. Kemudian hilang lagi. Apa ini jihad? Lari ke sana kemari. Gak punya wibawa mujahidin. Gak berani muncul. Yang berani bicara sekarang wakilnya katanya. Yang namanya Aiman itu tadi. Gak berani muncul. Loh, kok begini jihad? Jihad itu harus berani menampakkan ini dadaku, mana dadamu. Amerika datang, jangan lari ya akhi. Kesian rakyat Afghanistan jadi korban. Jadi korban. Bahkan dalam tanda kutip, calon khilafah Islamiyah pun satu-satunya menjadi korban. Karena memang Usama sudah menyatakan bahwa tidak ada di belahan bumi ini daerah Islam kecuali Afghanistan. Nah, semuanya adalah daerah kekufuran. Nah, berarti secara fisik lemah kan? Secara fisik lemah. Nggak kuat. Wah, Hamas, sok Hamas, sok Hamasa. Nah, wah serang. Berapa hari sudah diminta untuk gencatan senjata ini, nyerang. pakai roket. Bukan sembarang roket ini, roket rakitan. Nah, masuk ke Israel, enggak dapat apa-apa. Besoknya Israel balas sebagai test kiss. Di balasannya itu, nah, ya apa? Mau lanjut? Cerut, rudal-rudal, jub, masuk. Nah, rudal mau dilawal dengan roket rakitan ya, akhi. Wah, Anda enggak percaya kepada pertolongan Allah. Anda munafik, Anda penakut. Lah gimana Allah mau nolong? Lah wong di sana yang ikut jihad juga ada Nasoro. Di sana yang berjihad kuburiyun ya, akhi. Bagaimana Allah mau menolong? Sebagian mereka masih amalan bid'ah, ya. Maulid, solawat-solawat yang bid'ah. Di antara mereka masih banyak yang tidak sholat. Walaupun mendengar desingan peluru. Kan katanya kalau mendengar desingan peluru itu lebih dekat kepada kematian kan. Sehingga kemauan ibadah, keikhlasan itu terus terasah. Nah, gak mampu ya akhi secara fisik. Sudahlah. Jangan Anda jadikan umat Islam sebagai korban. Jangan. Kalau Anda memang berani mati, terjun dari gedung WTC mestinya. Begitu. Kalau Anda pahlawan, wahai Usama, nyatakan, wahai Amerika, saya ada di sini. Anda mau saya? Silahkan. Jangan serang Afghanistan. Tangkap saya. Oh, Anda dan teman-temannya? Iya, ini, tangkap. Seperti Anda juga memberi semangat orang untuk melakukan bom bunuh diri. Menjadi korban. Anda juga. Karena Anda yang dicari-cari. Jadi secara fisik umat Islam dalam keadaan lemah. Lemah. Selemah-lemahnya. Kalau mau berbicara tentang iman, ya luar biasa. Seperti Usama tadi menyerukan kepada seluruh umat. Di mana saja mereka berada. Gak perlu diskusi lagi. Di mana mendapatkan orang Amerika atau Yahudi, bunuh. Lah yang diseru ini siapa? Berarti telah mendengar seruan ini, maaf-maaf saja. Ya, para supir atau para orang-orang yang ada di pasar, preman-preman dan yang semisalnya, ya, bahkan orang-orang yang tidak sholat bisa mendengar ini karena kadung-kadung semangat dengar mendengar VCD-nya para pengebom bom Bali, ya, semangat sih sana. Akhirnya ada orang kafir ini, Cina kafir ini, bunuh cerwot, nah, jihad. Akhirnya dia rekam suaranya di VCD, nah, wasiat. Kalau punya utang tolong dimaafkan. Nah, ternyata dia mau jihad karena gak mampu bayar utang. Waduh, muskilah ini. Jangan gitu ya akhi. Jangan Islam dicemarkan. Jangan jihad nama harumnya itu akhirnya menjadi tidak harum lagi. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kemudian beliau melanjutkan. Bahwa memerangi orang kafir. Kata Syekh Abdul Malik. Dalam kondisi umat Islam itu lemah, bukan tergolong jihad. Nah, hal ini kemudian beliau sebutkan tentang ayat di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 di mana Allah menyatakan, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah." Ayat ini turunnya di Mekkah. Allah di dalam ayat ini melarang kepada kaum mukminin untuk melakukan tindakan sembrono, tindakan nekat untuk menjadi bonek, bondo nekat kayak supporter Persibaya. Jangan bonek. Nah, pakai jadilah bonim, bondo ilmu. Ya, barakallahu fikum. Jangan, kata Allah. Tahan diri-diri kalian. Dari kekejaman orang-orang Quraisy, pemerintahan atau rezim Quraisy. Tahan diri kalian. Sabar. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bertindak. Nah, tegakkan sholat. Tunaikan zakat. Artinya, kata para ulama, serius di dalam beribadah, membenahi ibadah, membenahi akidah, membenahi manhaj. Terus dipupuk ini semua. Nah, lah. Ayat ini turun di masa di mana umat Islam lemah pada fase Mekkah. Kemudian, barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, tentang ayat ini. Sekali lagi yang menyatakan ini siapa? Syekhul Islam, ulama mujahid. Kata beliau, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah minal ibtidai bil qital. Ketahuilah bahwasanya muslimin dahulu sebelum hijrah dilarang untuk memulai penyerangan terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir waktu itu enggak mengganggu muslimin. Siapa yang bilang? Rasulullah diganggu, dilempari kotoran, dilempari batu. Rasulullah yang dilempar bukan ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam disakitin keluarganya, disakitin sahabatnya. Bilal bin Abi Rabah disiksa. Tidak mampu berkata apa-apa kecuali hanya menyatakan ahad, ahad. Rasulullah tahu itu. Abu Bakar mendengar itu. Keluarga Yasir, ayah dari Ammar pun disiksa sampai ibunya Sumayyah ditombak, maaf-maaf kemaluannya. Ya. Ditombak, perempuan loh ini, seorang ibu. Ditombak kemaluannya. Terjadi penyiksaan kejam dari rezim Quraisy kafir. Tapi disuruh sabar sama Allah. Disuruh nahan diri. Rasulullah hanya menyatakan, sabran alu Yasir, sabran alu Yasir. Sabarlah, wahai keluarga Yasir, sabar, sabar. Wah, kalau sekarang Rasulullah dinyatakan, ini qa'idun ini. Nah, waroki ini. Nah, ini munafik, ini antek-antek rezim Quraisy, ya, berbuat untuk kepentingan Quraisy ini Rasul Muhammad ini, atau akan dituduh memang orang-orang ini Rasul, orang ini tega menari-nari di atas darah-darah Muslimin, ha? Akan dicap begitu Rasul, nah, nggak punya solidaritas Islam, ini kalau cara berpikirnya anak-anak ya seperti ini. Kayak orang tuanya gak ngasih permen. Wah, bapak kejem bila kasih saya dianak tirikan. Nah, padahal gak diberi permen, kesian. Karena dia sering sakit gigi. Ya. Gak boleh dia makan permen. Gak kayak kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Nah, ini kekanak-kanakan. Cara berpikir yang kekanak-kanakan. Emosional. Lah, barakallahu fikum, karena orang tuanya itu enggak memberi dia permen. Akhirnya apa? Bertindak kan? Ngamuk, akhirnya ada cangkir di rumah lempar. Bisur, kena kaca, duwar. Nah, akhirnya ada kayu dipukulkan ke saudaranya. Kamu yang bikin saya enggak boleh, duwar, pukul. Akhirnya, padahal bapaknya tadi niat, kalau dia sembuh, insya Allah mau dikasih permen. Tapi karena menteror, ngawur, sembrono, akhirnya sudah enggak dapat permen, disamblek sama orang tuanya, jebrot ditempeleng sekalian, tampar. Akhirnya hancur kan? Wah, bapaknya juga punya temperamen tinggi, akhirnya yang kena bukan ini saja. Kakaknya, kamu juga di sini ngelihat apa? Pukul juga. Hah? Ibunya yang berusaha melerai, jangan, kamu juga ya. Keluar dari sini, tak cerai kamu. Waduh, tambah bubar rumah tangganya. Gara-gara tindakan teror satu yang enggak diberi permen. Makanya bertindak itu jangan kekanak-kanakan. Ini yang saya maksud kemarin dalam khutbah Jumat. Jangan menghadapi makar Amerika dengan emosional dan tindakan kekanak-kanakan. Jangan. Hancur. Nanti yang jadi mendapat getahnya ini umat. Akibat tindakan beberapa bom di Indonesia, pemerintah kita ditekan. Dan sekian pemerintahan di Kenya, di Tanzania. Pemerintah-pemerintah yang lemah itu semakin ditekan oleh kekuatan-kekuatan kafir. Semakin lemah. Semakin carut-marut banyak negara. Maka harus dihadapi itu semua dengan ilmiah. Nah, kalau mau ilmiah, dengarkan ulama. Ibnu Taimiyah menyatakan. Qala wa kana qatlul kuffari hina idzin muharrama. Dan membunuh orang-orang kafir pada waktu itu. Coba, membunuh orang kafir loh ini. Ya. Pada waktu itu hukumnya haram. Pada waktu itu apa? Pada waktu umat Islam masih lemah. Nah, wa huwa min qatlin nafsi bighairi haqqin, dan bahkan membunuh orang kafir di masa umat ini lemah tergolong pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh, yang termasuk dalam ayat itu di dalam surat Al-Furqan, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang mukminin itu, orang-orang muttaqin, ciri-cirinya adalah tidak pernah melakukan pembunuhan, membunuh jiwa-jiwa yang tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang benar. Lah, membunuh orang kafir pada masa itu, di masa umat Islam lemah, adalah haram hukumnya dan tergolong pembunuhan terhadap jiwa yang dilarang tanpa alasan yang benar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Yani dalil dari surat An-Nisa ayat ke-77 tadi. Kemudian Ibnu Taimiyah menegaskan, kata beliau, wa hadza wajhun hasanun daqiq. Dan rincian tersebut di atas adalah rincian yang tepat dan teliti di dalam memahami ayat-ayat tersebut. Fa innal asla anna damal adami ma'sumun la yuqtalu illa bil haqq. Sesungguhnya hukum asal darah Bani Adam, darah manusia ini, muslim ataupun kafir, hukum asalnya ya, itu adalah terlindungi. Walaupun kafir, hukum asal muslim ataupun kafir, kapan kafir boleh ditumpahkan darahnya? Ada waktunya, ada aturannya. Kapan seorang muslim boleh dibunuh? Boleh ditumpahkan darahnya? Ada waktunya, ada aturannya. Termasuk qisas ya, yang membunuh harus dibunuh. Nah, yang melakukan pemberontakan, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Memerangi para pemberontak, ya dibunuh. Memerangi khawarij, terbunuh. Mereka ribuan dulu. Ini pembunuhan yang didasari di atas alasan yang hak, yang benar. Tetapi hukum asalnya, baik darahnya seorang mukmin ataupun kafir, kata Syekhul Islam. Sekali lagi, yang menyatakan ini Ibnu Taimiyah. Yang kebenciannya kepada orang-orang kafir, gak bisa diukur dengan kita. Keimanannya gak bisa diukur dengan kita. Sikap wala dan baroknya, penerapannya, tidak bisa dibandingkan dengan kita. Beliau itu. Qala, kata beliau, kama qala ta'anam, wa kana damul kafiri fi awalil Islam ma'suman bil ismatil asliyah. Dan dahulu darah seorang kafir pada awal dakwah Islam adalah terlindungi dengan hukum perlindungan atau hukum asal perlindungan terhadap darah umat manusia. Wa biman illahil mu'minina min qatlihi. Dan alasan yang kedua, alasan kedua bahwa darah seorang kafir itu terlindungi, kalau pertama apa tadi? Hukum asal. Darah anak manusia ini tidak boleh ditumpahkan. Yang kedua adalah larangan Allah di dalam Al-Qur'an. Apa yang dimaksud? An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salawatuz zakat. Ini dalil kedua. Jadi al-ismatul asliyah, yang kedua dalil dari Al-Qur'an. Wa dima'u haula'il qaum kadamil qibti alladhi qatalahu Musa. Darahnya orang-orang kafir yang berada atau hidup di masa di mana umat Islam dalam keadaan lemah, itu adalah sama posisinya dengan darah seorang Qibti di masa Nabi Allah Musa, seorang kafir Qibti yang kemudian dibunuh oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Antum tahu kan kisahnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-15, Allah menyebutkan kisah wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilain hadha min aduwihi wa hadha min syi'atihi. Masuk Nabi Allah Musa ke sebuah kota, ternyata mendapati dua orang pria sedang berkelahi. yang salah satunya dari kaum Nabi Musa, yaitu dari Bani Israel, yang musuhnya dari Qibti, dari kaum Qibti. Kemudian fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Orang laki-laki yang dari kaum Musa Israeli minta tolong, menjerit-jerit, tolong, tolong ini orang. Akhirnya Musa tanpa pikir panjang, fawakazahu Musa faqadha alaih. Akhirnya Musa pukul, ya, sekali pukul, keblak mati ini orang. Nah, barakallahu fikum. Kata Ibnu Taimiyah, darah orang kafir di masa umat Islam lemah nilainya sama dengan darah Qibti ini yang tidak boleh dibunuh. Loh kok bisa? Ya, karena Musa setelah itu menyesal. Di dalam surat Al-Qasas juga Rasulullah Nabi Allah Musa menyatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku sesungguhnya telah berbuat zalim terhadap diriku, yakni dengan telah aku bunuh seorang kafir itu tadi. Nah, menyesal, faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Menyesal Nabi Allah Musa. Penyesalan ini di dunia. Ternyata di akhirat pun Nabi Allah Musa masih menyesal. Menyesali perbuatannya. Membunuh seorang kafir bukan waktunya untuk dibunuh. Tidak ada perintah dari Allah untuk dibunuh. Tidak ada perintah. Belum diizinkan. Karena memang Nabi Musa dalam keadaan lemah pada waktu itu. Nabi Allah Musa dan pengikutnya dalam keadaan mustadhafin. Tidak memiliki kekuatan. Sementara iman dan akidah masih perlu dipupuk. Dikembangkan. Kemudian di akhirat juga Nabi Allah Musa menyesal, menyesali perbuatan tersebut, sebagaimana dalam hadis tentang syafa'ah al-udhma yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika umat manusia di padang mahsyar menunggu hisab, menunggu perhitungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mendatangi para nabi, para rasul untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta untuk segera berdoa kepada Allah untuk disegerakan hisab. Datang ke Nabi Nuh, ke Nabi Adam, ditolak. Datang kepada Nabi Nuh, ditolak juga. Masing-masing mengeluarkan uzurnya. Gak mampu saya, nafsi-nafsi, sudah datang kepada yang lain. Datangi Nabi Nuh, Nabi Nuh menyatakan datangi fulan. Terus Nabi Allah Ibrahim pun menyatakan, la, ana gak bisa melakukan ini. Ketika mereka umat manusia ini datang kepada Nabi Musa, meminta tolong kepada Nabi Musa untuk berdoa, Nabi Musa menyatakan setelah itu, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Ketahuilah sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah marah dengan bentuk kemarahan yang tidak pernah Rabbku marah sebelumnya. Dan tidak bakalan Allah itu akan marah seperti kemarahannya pada hari ini kepadaku. Takut Nabi Allah Musa. Nah, apa yang menyebabkan Nabi Allah Musa ini takut? Kata beliau di hadapan umat manusia pada waktu itu, wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi. Sesungguhnya aku telah membunuh seorang jiwa yang aku tidak diperintah untuk memeranginya, untuk membunuhnya. Aku belum diperintah oleh Allah, tapi aku sudah bunuh dia. Akhirnya kan jadi masalah. Sampai Nabi Musa dikejar-kejar. Ya, jadi masalah besar. Akibat pembunuhan tersebut, Nabi Allah Musa menyesal. Padahal yang dibunuh itu bukan seorang muslim, seorang kafir. Nah, jadi inilah jawaban daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau setelah itu menasehati dengan nasihat yang cukup luar biasa, yang insyaallah kita akan bahas pada pelajaran berikutnya biiznillahi taala. Sekarang sudah memasuki waktu duhur. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.